Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada bulan yang mulia ini kembali kita bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, yang kita harapkan bahwa kajian kita setiap hari tidak pernah berhenti. Setiap hari kita mencoba untuk mengkaji secara lebih mendalam ayat Al-Qur'an dan mencoba untuk memahami maknanya sehingga dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Adapun pada hari ini kita sudah sampai di ayat ke-24 dari surah Ar-Ra'd yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar. Sambil mengucapkan, yaitu para malaikat, salamun 'alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kamu semua atas kesabaran yang sudah kamu lakukan. Fani'ma uqbaddar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini merupakan lanjutan dari ayat terdahulu yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan surga dengan fasilitas yang begitu sangat memukau, sebagaimana Allah gambarkan di dalam ayat 23 di dalam penjelasan terdahulu. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Selanjutnya, ternyata segala fasilitas kebaikan yang Allah berikan tidak hanya begitu saja, tetapi banyak sekali fasilitas kebaikan serta kebahagiaan yang Allah jelaskan kembali di dalam ayat selanjutnya, terutama sekali di dalam ayat ke-24 surah Ar-Ra'd yang kita bahas pada hari ini. Apakah kebaikan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga? Salamun 'alaikum bima sabartum. Akan ada malaikat yang kemudian di samping mereka datang melalui pintu-pintu sebagaimana di dalam penjelasan terdahulu. Mereka tidak hanya masuk ya, akan tetapi juga mengucapkan salamun 'alaikum. Gambarannya seperti ini. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, ya, berdiri di depan pintu kita dan dia adalah tamu yang istimewa, sungguh merupakan satu hal yang sangat menyenangkan hati kita, ya. Kalau tamunya Pak Lurah, kita senang. Kalau tamunya Pak Camat, kita lebih senang lagi. Kalau tamunya Pak Wali Kota, kita betul-betul sangat senang. Kalau gubernur, kalau presiden, semakin bertambah-tambah rasa bahagia kita. Ditambah lagi ketika mereka masuk, mereka mengatakan, tenang, saya akan menjamin bahwa Bapak akan hidup dalam keadaan bahagia. Ini akan jauh kita merasa lebih senang lagi. Dan inilah yang akan terjadi nanti pada hari akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala setelah mempersiapkan surga kepada kita dan kita masuk ke dalamnya sudah sangat bahagia dengan segala keindahan dan kebaikan surga tersebut, ditambah lagi dengan kebahagiaan munculnya tamu-tamu, yaitu para malaikat Allah, makhluk-makhluk yang disucikan oleh Allah. Mereka masuk ke dalam rumah kita, ke surga kita, sambil mengucapkan salamun alaikum. Tenang, sabar, keselamatan atas kamu semua, untuk menghilangkan segala keraguan di dalam hati para penduduk surga bahwa kenikmatan yang sedang dia hadapi dan sedang dia rasakan itu tidak akan pernah hilang selamanya. Jadi subhanallah, ketika kita merasa bahagia dan kembali lagi kita diberikan kebahagiaan baru, yaitu berita-berita gembira, informasi baru bahwa kesenangan yang kita dapatkan tidak akan pernah berakhir dan akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang selalu taat dan berbuat baik di dalam kehidupannya. Salamun alaikum, suatu kebahagiaan, bima sabartum. Nah, di sini yang menariknya adalah bahwa Allah mengatakan di dalam ayat ini kepada para penduduk surga, keselamatan atas kamu semua karena kamu sudah berbuat sabar. Bahwa apapun yang lakukan di dalam kehidupan dunia ini, berupa kebaikan karena kesabaran kamulah yang membuat kamu masuk ke dalam surga. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa sabar ini adalah salah satu dari sifat para ulil albab. Dan kalau kita perhatikan kembali bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang karakter ulil albab itu, Allah mengatakan dalam bentuk fi'il mudharik, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu rata-rata dipergunakan dalam bentuk fi'il mudharik yang menjelaskan tentang pekerjaan yang sedang dilakukan dan akan dilakukan. Akan tetapi ketika Allah menjelaskan tentang karakter ulil albab yaitu sabar, Allah menjelaskannya dalam bentuk fi'il madi yang bermakna pekerjaan yang telah dilakukan. Sebagaimana tampak di dalam keterangan ayat 24 yang menjadi pembahasan kita hari ini. Salamun alaikum bima sabartum. Kamu masuk surga mendapatkan kebahagiaan karena sifat sabar kamu. Artinya apa? Karena kesabaranlah maka seorang mukmin dapat masuk ke dalam surga. Karena kesabaranlah bahwa segala apa yang dilakukannya dapat berhasil. Inilah rahasia kenapa ketika menjelaskan tentang sifat karakter ulil albab Allah memakai fi'il mudhari, tetapi khusus untuk satu sifat yaitu sabar Allah memakainya dalam bentuk fi'il madi. Dan tepatlah bahwa memang kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dikarenakan segala sikap dan perilaku, tindakan-tindakan kebaikan itu yang paling utama dan mendominasi adalah sifat sabar. Karena kalau kita tidak dapat berlaku sabar, maka kita tidak akan pernah mampu berbuat maksimal atas kebaikan-kebaikan yang coba kita lakukan. Bersama kita di studio sudah hadir Ustadz kita, Ustadz Fadjrul Haq. Kami persilahkan. Iya. Firman Allah yang sangat singkat ini itu adalah yang selalu diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menziarahi kubur. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan apabila datang orang kaum menziarahi kubur dan Rasulullah di situ selalu mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Artinya apa? Salamun alaikum, kita sudah mengetahui selamat, Allah telah memberikan perlindungan kepadamu. Berarti kata-kata ini adalah keistimewaannya sebagai doa. Doa yang diungkapkan Rasulullah kepada para syuhada. Setiap tahun Rasulullah mendatangi para syuhada itu selalu menyebutkan ini. Apa itu? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Jadi dengan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Berdoa supaya diteruskan. Apa yang diteruskan itu? Keselamatan bagi para syuhada. Begitulah istimewanya ketika mereka itu masuk ke dalam surga yang dikatakan surga Adnan pada pertemuan yang lalu, yang mana para malaikat membawa mereka, menggiring mereka disebabkan oleh bima sabartum. Kata-kata ba bima sabartum itu mengandung artinya mulazamatu ta'ah. Mulazamah itu artinya melazimkan, mengharuskan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu para syuhada. Sudah mereka melazimkan, mewajibkan ketaatan kepada Allah, karena mewajibkan itu lebih sekedar orang melaksanakan dari biasanya. Kalau orang biasanya kan sekedar melaksanakan perintah Allah, tapi para syuhada ini sudah melazimkan dirinya, membiasakan diri nih Ustaz ya. Membiasakan dirinya, membudayakan. Membudayakan. Nah, kan begitu Ustaz Perdana kan? Jadi dengan hal inilah mereka merasakan hidup ini adalah indah bersama membiasakan atau memudayakan tadi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti sesungguhnya dari bima sabartum. Dari sisi lain, arti bima ba itu artinya proses. Setiap ada halangan, mereka dapat melewatinya. Dapat cobaan, mereka dapat melewatinya. Nah, jadi kata bima itu sedikit demi sedikit, tapi mereka terus sabar. Sabar dalam arti kata membuahkan ketaatan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan fa ni'ma uqbad dar. Ni'ma uqbad dar ini adalah pengertian sebetulnya surga Aden itu tadi. Dikatakan surga Aden itu merupakan istana di dalam surga. Maka kalau sudah begitu, atapnya surga ini adalah Arsyur Rahman. Arsyur Rahman itu adalah tempat singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu indahnya kehidupan itu. Maka kalau kita mengatakan hidup di dunia ini indah, berarti dia sudah sangat tersangkut keterkaitan begitu besar hatinya dengan kehidupan dunia ini. Makanya orang itu adalah dikatakan adalah orang yang sangat bodoh. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa, dia tidak mau merasakan yang dijanjikan Allah di dalam kehidupan surga Aden tersebut. Siapa yang tidak mempercayai perkataan Allah? Siapa yang tidak mempercayai firman Allah? Siapa yang tidak mempercayai janji-janji Allah? Allah sudah menuliskan di dalam kitab sucinya bahwasanya Allah tidak pernah melanggar janjinya. Maka untuk itulah kita harus berbahagia kepada Allah, karena Allah sudah banyak memberikan kita lebih dari nikmat yang kita rasakan. Untuk itulah maka kita harus betul-betul melazimkan ketaatan. Apa itu Ustaz melazimkan itu Ustaz? Iya, para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang dijelaskan oleh Ustaz Fajrul. Satu pemahaman inti yang bisa kita tangkap dari ayat ini adalah bahwa kita bisa masuk surga karena kita bersikap sabar. Dan sikap sabar yang kita lakukan di dalam kehidupan ini itu akan bisa menjamin surga, bukan hanya sekedar sabar-sabaran saja, bukan hanya sekedar sabar kalau ada maunya. Akan tetapi sabar yang dimaksudkan adalah bagaimana kita membudayakan sabar, atau bahasa Ustaz Fajrul tadi, melazimkan sabar dan ketaatan di dalam kehidupan kita. Ini bukan merupakan satu hal yang mudah. Bahwa sebagai gambaran kecilnya adalah seperti ini. Apa yang menjadi budaya hidup kita pada saat sekarang ini? Budaya menonton TV, budaya untuk bermain handphone. Ini adalah budaya yang sedang kita lakukan pada saat sekarang ini. Banyak orang yang budayanya itu beralih kepada hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat. Akan tetapi dengan meninggalkan budaya-budaya yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, para rasul dan juga para sahabatnya, yaitu membudayakan sikap sabar di dalam kehidupan ini. Memang berat untuk membudayakan sikap sabar, tetapi hasilnya juga jauh lebih dahsyat, yaitu surga Jannatun Adenin disertai dengan malaikat-malaikat yang selalu berkunjung sambil mengucapkan Assalamualaikum, selamat dan kesejahteraan atas kamu, dan ini merupakan suatu balasan yang jauh lebih baik daripada budaya-budaya yang tidak pantas untuk kita lakukan. Ini saja dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita coba membudayakan sikap sabar di dalam kehidupan kita, dan mari kita berusaha untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik pada saat kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.